tulang menangis di dalam kubur. Nyoba lupa goyang lagi semuanya. Gara-gara cintaku diputus dia. Dikasih tepuk tangannya mana dong semuanya.